Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dan seperti biasa kita akan manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabul Jami'. Pertemuan terakhir kita masih di Bab Tarhib min Masawi'il Akhlaq dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala tentang hadis yang ke-28 dari bab tersebut. Hadis yang berbunyi: La yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Tidak akan masuk surga penipu dan orang yang bakhil serta yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya. Dalam uraiannya, Syekh di akhir menyinggung soal dosa besar atau kemaksiatan, di mana dosa-dosa besar atau kemaksiatan ini menyebabkan setiap pelakunya mendapatkan ancaman. Di antara ancamannya adalah kalimat la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke surga. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, namun Allah subhanahu wa taala kadang memaafkan sebagian pelakunya walaupun sudah ada ancaman tidak akan masuk ke surga, karena amal soleh yang dikerjakannya atau karena jihad di jalan Allah yang dilakukannya atau karena berbagai macam kebaikan-kebaikan lainnya, dan kadang pelakunya juga dimaafkan oleh Allah karena rahmatnya dan karunianya. Namun juga terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya sesuai dengan kadar kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya, yang pelakunya mati di atasnya dan belum sempat bertaubat. Jadi intinya ada tiga kemungkinan, walau bagaimanapun, bagi pelaku dosa besar atau kemaksiatan yang tingkatannya di bawah syirik. Kemungkinan yang pertama, dimaafkan dosanya tersebut lantaran kebaikan dan amal soleh yang dikerjakannya. Kemungkinan yang kedua, dimaafkan karena ada rahmat dan karunia dari Allah. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah tetap mendapatkan hukuman atau siksa disesuaikan dengan kadar maksiat dan dosa yang dikerjakannya yang belum sempat ditaubati. Nah, kemudian berikutnya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wahum fil azabi mutafawitun. Dalam hal mendapatkan azab atau siksa pun mereka, para pelaku dosa ini atau para pelaku maksiat ini, mutafawitun, bertingkat-tingkat. Laisu ala haddin sawain, tidak sama rata. La fil muddah, tidak dalam masanya. Wala fil miqdar, tidak juga dalam kadarnya. Ya. Minhum man tatulu muddatuhu finnar. Di antara mereka ada yang panjang masanya di dalam neraka. Wa minhum man la tatul. Di antara mereka juga ada yang tidak panjang. Wa minhum man yakunu 'adzabuhu ashad minal akhar. Dan bahkan di antara mereka juga ada yang siksanya itu lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya. Fahiya mutafawitatun. Maka hukuman atau azab atau siksa itu juga bertingkat-tingkat. Nah, qala fal uququ lil walidain fawqa qati'atil akh wal am wa nahwi dzalika. Misalnya, dosa durhaka kepada kedua orang tua tentu tingkatannya ada di atas dari dosa memutus hubungan dengan saudara, dengan paman dan semisalnya. Wa hakadha al-murabi fawqa dhunubin katsiratin. Demikian juga dosa pelaku riba, itu tingkatannya ada di atas banyak dosa-dosa lainnya. Nah, wa hakadha alladhi yaqtulu an-nafsa bighairi al-haq aw yazni bi zawjatil jar fawqa man yakunu dhanbahu dunal qatli wa dunaz zina wa hakadha. Demikian halnya orang yang membunuh jiwa tanpa hak atau berzina dengan istri tetangga, ini dosanya di atas dosa orang yang tidak melakukan pembunuhan dan tidak melakukan perbuatan zina. Demikian seterusnya. Fahum mutawafituna fi iqabihim. Maka mereka, para pelaku dosa itu, bertingkat-tingkat dalam hukuman yang diterimanya. Wa fi muddati baqaihim finnar. Dan dalam hal masa lamanya di dalam neraka. Nas'alullah as-salamata. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Inilah yang dimaksud bahwa pelaku dosa itu bertingkat-tingkat disesuaikan dengan kadar ya, dan jenis dosanya. Nah, dalam satu dosa saja itu bisa berbeda-beda tingkatannya. Ya. Misalnya dalam dosa zina, berzina dengan istri tetangga tentu jauh lebih berat dibandingkan dengan berzina dengan orang lain, ya, orang yang ditemui misalnya. yang tidak dikenal, memutus hubungan dengan orang tua lebih berat dibandingkan dengan memutus hubungan dengan selainnya. Durhaka kepada kedua orang tua lebih berat dibandingkan dengan durhaka kepada yang lainnya. Naam. Faqad thabata fil ahadithi al mutawatirati anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yashfa'u fi man dakhala an-nar min ummatihi ahli tauhid. Telah ada dalam hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberi syafaat kepada orang yang telah masuk dalam neraka dari kalangan umatnya yang termasuk ahli tauhid. Wa tashfa'ul malaikatu wa yashfa'ul mu'minun wa yashfa'ul afrad. Para malaikat juga memberi syafaat, orang-orang yang beriman kaum mukminin juga dapat memberi syafaat. Dan anak-anak kecil juga memberi syafaat. Wa anna syafa'atahu tatakarrar arba marrat. Dan ada juga penjelasan bahwa syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tatakarrar, berulang hingga 4 kali. Yashfa thumma yuhaddu lahu haddun. Beliau memberi syafaat, kemudian ditegakkan hukuman. Thumma yashfa thumma yuhaddu lahu hadd. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam kembali memberi syafaat, tapi kemudian ditegakkan hukuman. Thumma yashfa wa yuhaddu lahu hadd. Berikutnya beliau memberi syafaat, kemudian ditegakkan hukuman. Thumma yashfa wa yuhaddu lahu hadd. Kemudian beliau kembali memberi syafaat, lalu ditegakkan lagi hukuman alaihi salatu wassalam fil usat. Ini berlaku pada para pelaku maksiat. Ya, 4 kali berulang. Nah. Wa yabqa min al-usat qaumun finnar lam tashmuluhum asy-syafa'ah. Kemudian akan ada dari kalangan para pelaku maksiat suatu kaum yang mereka di dalam neraka yang tidak mendapatkan syafaat. Fayukhrijuhumullahu azza wa jalla bifadlihi subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka dengan karunia-Nya. Nah ini. Makanya tadi dikatakan bahwa pelaku maksiat dan dosa itu ada yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang diberi rahmat ya, dan karunia. Nah, ada juga yang mendapatkan hukuman siksa. Qala yaqulu syafa'at al-anbiya wa syafa'atil malaikatu wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa rahmata arhamar rahimin fayukhrijuhum subhanahu wa ta'ala minan nar qad imtahashu qad ihtaraqu bidhunubihim wa sayyi'atihim illa annahum kanu muwahhidin kanu matu 'alal islam fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu syafa'atil anbiya. Nabi mengatakan bahwa para nabi telah memberi syafaat, para malaikat telah memberi syafaat, orang-orang yang beriman pun telah memberi syafaat, kemudian tidak tersisa kecuali rahmat Allah zat yang maha penyayang. Fa yukhrijuhumullahu subhanahu wa ta'ala minan nar. Lalu Allah akan mengeluarkan mereka para pelaku maksiat dari dalam neraka dengan rahmat-Nya ini. Qadim tahashu, dalam keadaan mereka sudah hitam ya. Qadih taraku, terbakar. Bidhunubihim wa sayyiatihim, lantaran dosa-dosa yang diperbuatnya dan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. illa annahum kanu muwahhidin. Hanya saja mereka ini dikenal sebagai ahli tauhid. Mereka mati di atas Islam. Allahul musta'an. Hanya Allah lah tempat meminta pertolongan, wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini akhir dari penjelasan Syekh tentang hadis la yadkhulul jannata khubbun wala bakhilun wala sayyul malakah. Selanjutnya ikhwati fillah rahimakumullah, hadis yang ke-29 hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasamma ahaditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuq yaumal qiyamah. Barang siapa yang berusaha mendengar pembicaraan suatu kaum dalam keadaan mereka tidak suka pembicaraannya didengar, maka akan dituangkan pada kedua telinganya anuk di hari kiamat. Kemudian dijelaskan bahwa anuk itu adalah timah, cairan timah panas. Kata Syekh dalam penjelasannya, hadza yufidul hadzar min istima'i ahaditsin nas allati yakrahuna istima'aha. Ini memberi faedah agar waspada dari berusaha mendengar pembicaraan manusia yang mereka tidak suka jika pembicaraannya didengar. Kaunuhu yatasamma ala man yatakallam wa yatanaja ma'a sahibihi aw yatasamma fil hatif li kalamin nas aw ma ashbaha dhalika, hadza yufidul hadzar. Kaunuhu yatasamma ala man yatakallam, berusaha mendengar orang yang berbicara atau yang berbisik dengan temannya atau berusaha mendengar pembicaraan pada penelponan, au ma asbaha dzalika, atau selain itu, hadza yufidul hadzar, maka ini hal yang harus diwaspadai. Ya, hal yang harus diwaspadai, karena tidak setiap pembicaraan orang itu layak untuk didengar dan orang yang berbicara senang pembicaraannya didengarkan. Wa annal asya'a allati yadhharu min haliha annahum yakrahuna al-musyarakata fiha istima'aha la yajuzu lil muslim an yatasamma'a lahu fiha. Dan perkara-perkara yang nampak dari keadaannya bahwa manusia tidak suka bila ada yang bersyirikat padanya atau bila ada yang mendengar pembicaraan-pembicaraannya, maka seorang muslim tidak boleh berusaha untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Nah, terus bagaimana cara membedakan antara pembicaraan yang boleh didengar dengan pembicaraan yang tidak boleh didengar? Kata Syekh, ada tandanya. Wal alamatu al masarah. Al-alamatu al-munajatu wal-masarrah. Fala yambagi wala yajuzu lahu an yatasamma' li hadithihim. Tandanya adalah al-masarrah, pembicaraan yang bersifat rahasia. Tandanya adalah al-munajatu, pembicaraan yang dilakukan secara berbisik, ya, tidak terang-terangan, tersembunyi. Fala yambaghi wa la yajuzu lahu an yatasamma li hadithihi, maka seorang muslim tidak boleh berusaha mendengar pembicaraan manusia yang dilakukan secara rahasia, ya, dan berbisik. لِأَنَّهُ قَدْ يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ, sebab hal itu bisa membahayakan mereka. قَدْ يُفْشِ عَلَيْهِمْ أَسْرَارَهُمْ, bisa membuka rahasia mereka. فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ, maka tidak boleh itu dilakukan. Nah, kalau pembicaraan itu dilakukan secara terang-terangan, terbuka, berarti ini secara tidak langsung boleh untuk didengarkan siapapun. Tapi kalau pembicaraan itu sifatnya rahasia atau secara berbisik pelan-pelan, ya, maka ini pertanda kalau pembicaraan tersebut tidak boleh didengar orang lain. Dan kita jangan sampai berusaha untuk mengetahui dan mendengarnya. Nah, karena ancamannya keras. Barang siapa yang berusaha mendengar pembicaraan suatu kaum dalam keadaan mereka tidak suka ada yang mendengarnya, maka dia akan dituangkan pada kedua telinganya anuk di hari kiamat. Anuk adalah ar-rosos, huwar-rosos, timah panas. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah. Walihada ja'a fil hadisis sahih, oleh karena itu dalam hadis sahih disebutkan la yatanaja ithnani duna thalith, tidak boleh dua orang yang melakukan pembicaraan diam-diam berbisik tanpa melibatkan yang ketiganya. Fa in kanu thalathan fala yatanaja ithnani duna thalith, kalau mereka berkumpul bertiga maka tidak boleh pembicaraan hanya dilakukan oleh berdua secara berbisik kemudian membiarkan yang ketiganya. La yajuz, ini hal yang tidak boleh. At-tanaji qad yakunu fi syai'in yasu'u tsalits fa yahzan bidzalika, perbincangan yang dilakukan oleh dua orang ya dengan berbisik-bisik ini qad yakunu fi syai'in yasu'u tsalits, bisa jadi terjadi dalam sesuatu yang membuat orang yang ketiga tidak baik prasangkanya. Fayahzan bidzalika, sehingga membuatnya sedih. Fala yajuzu sima'uhum aw tasammu'u lahum, maka tidak boleh yang ketiga ini juga berusaha untuk mendengar ya pembicaraannya. Wa in lam yatasamma lahum ahzanahu dzalika, dan sekalipun tidak berusaha mendengar pembicaraannya tentu hal itu akan membuatnya sedih. Wa syaqqa 'alaihi, dan membuatnya berat karena tidak dilibatkan dalam obrolan atau pembicaraan itu. Li'annahu qad yadunnu annahuma yatakallamani fihi, dan kadang ia telah mengira bahwa keduanya yang sedang berbincang dan berbisik itu berbicara tentangnya. Ya. Wa hakadza law kanu arba'a, demikian juga kalau ada empat orang berkumpul. Wa tanaja tsalatsah, kemudian yang tiga orangnya ya berbincang, berbisik-bisik. Wa baqiya wahidun, sementara yang satunya dibiarkan. La yajuz, ini juga tidak boleh. Ya, ini juga tidak boleh. Tidak boleh juga bagi yang keempat itu untuk berusaha mendengar pembicaraan yang tiga orang itu. Ya. Karena bisa membuatnya sakit hati. Li'anna hadza yuhzinuhu, yang seperti ini bisa membuatnya sedih. Walaisa lahu an yatasamma' lahum wa yahzan bidzalika. Sekali lagi, tidak boleh juga baginya untuk berusaha mendengar pembicaraan yang tiga orang itu karena akan membuatnya apa? Sedih. Nah, jadi intinya hal yang patut untuk kita perhatikan adalah membedakan setiap pembicaraan yang dilakukan oleh manusia. Sekiranya pembicaraan itu dilakukan secara terbuka, boleh bagi kita untuk mendengarnya. Tapi kalau pembicaraan itu dilakukan secara rahasia, tertutup, ya, tidak terang-terangan, maka jangan berusaha untuk mengetahui dan mendengar isi dari pembicaraannya. Nah, berikutnya ikhwati fillah rahimakumullah, hadis yang ke 30, hadis yang ke 30 Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang yang tersibukkan oleh aibnya dari membicarakan aib manusia. Ini hadis Anas ya. Kata Syekh rahimahullah dalam penjelasannya, hadza ma'nahu al-hathu 'alal ishtighal bi nafsihi. Ini maknanya adalah dorongan untuk menyibukkan diri sendiri. Tidak sibuk dengan aib orang lain. Ketika seseorang itu sibuk dengan aibnya sendiri, tentu ini akan melupakannya dari aib orang lain. Ya, dan ini lebih baik baginya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba, beruntung. Ya. Berbahagia orang yang seperti itu. Karena tidak sedikit orang yang malah cenderung sibuk mengurusi aib orang lain. Ya, sementara aibnya sendiri tidak pernah diurusi. Qala wa an tasluha uyubaka badalan min an tashtaghil bin nas. Dan di sini juga ada anjuran agar engkau senantiasa memperbaiki aibmu daripada sibuk memperhatikan aib manusia. Fulan fa'ala kadza, misalnya sibuk mengatakan bahwa si fulan telah melakukan ini, si fulan telah melakukan itu, taghtabahu. Engkau menggibah mereka. Wa tanamu 'alaihim, dan melakukan namimah. Wa tu'dhihim, dan engkau menyakiti mereka. Ishtaghil bi'aibika, ya, yang seharusnya adalah engkau sibukkan dengan aibmu sendiri. Wa idza kana fika khairun mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jika pada dirimu ada kebaikan, maka cobalah perintah ya, orang kepada yang ma'ruf dan cegah orang dari hal yang munkar. Insah, sampaikan nasihat. Wala tashtagil bi'uyubin nas, jangan sibuk mengurusi aib manusia. Ya. Menyebut fulan begini, menyebut alan begitu. Kalau mau berbuat baik, lakukan amar ma'ruf, sampaikan nasihat. Nabi mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang tersibukkan oleh aibnya sendiri dari aib manusia, yakni syagolahu islahu nafsihi wa jihadu nafsihi. Maksudnya adalah tersibukkan oleh memperbaiki dirinya dan berjihad menata dirinya. Ini yang beruntung. Hatta tastaqima ala ta'atillah wa rasulihi, hingga istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwatullah rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-31, ya. Hadis yang ke-31, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, yang berbunyi man ta'azzama fi nafsihi wahtala fi masyiatihi laqiyallah wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa yang merasa besar diri dan congkak dalam berjalannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Bazzar, dan rawi-rawinya thiqah. Dalam uraiannya, Syekh mengatakan hadzal hadits yadullu ala wujubi tawadhu. Hadis ini secara jelas menunjukkan wajibnya tawadhu, rendah diri. Rendah diri itu bukan berarti menghinakan diri, ya, tapi menghindari sikap angkuh, sombong, merasa besar diri. Nah, wal hadzar min ta'adzumi wat takabburi. dan sekaligus ada peringatan dari sikap merasa besar dan sombong. Wa annahu yanbaghi lil mu'min an yatawawwa'a wa an ya'rifa qadra nafsihi. Dan sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk tawadhu, ya, serta mengetahui kadar dirinya. Wa yanzur fi 'uyubihi, dan selalu melihat aibnya, kekurangannya. Hatta ya'rifa qadra nafsihi, hatta yahqiruha, wa hatta la yatakabbar, hingga ia dapat mengetahui kadar dirinya, hingga ia menghinakan dirinya dan tidak menyombongkan dirinya. Nah, penting dalam kehidupan sehari-hari untuk kita selalu menjaga diri, ya, dan mengenali kadar diri kita sendiri, ya. Ukur sejauh mana keadaan diri kita, jangan selalu mengukur keadaan orang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis tadi, man ta'adzama fi nafsihi, siapa yang merasa besar diri. Fi riwayatil Bukhari fil adabil mufrad bi isnadin sahih, man ta'adzama. Kalau dalam riwayat Bukhari di adabul mufrad dengan sanad yang sahih, bahasanya man ta'adzama, artinya ra'a nafsahu 'adziman kabiran, menganggap dirinya besar. Wa anna nas dunahu, dan semua manusia ada di bawahnya. Wa hadza min dhulmin nafsi wa min kibriha wa min gururiha, ini masuk dalam kategori mendzalimi diri sendiri, sombong terhadap dirinya sendiri dan tertipu oleh dirinya sendiri. Ya. Jangan sampai kita seperti ini, dolim kepada diri kita sendiri. Apa bentuknya? Mengangkat, ya, diri kita setinggi-tingginya dan merendahkan diri orang lain. Jangan sampai kita juga menyombongkan diri sendiri, menganggap bahwa orang lain, siapapun itu, ada di bawah kita. Dan jangan sampai kita juga tertipu oleh diri kita sendiri, artinya bahwa kitalah yang terbaik sedangkan orang lain tidak. Ya, ini penyakit yang menimpa kebanyakan manusia, dolim terhadap dirinya, sombong, kemudian tertipu oleh dirinya sendiri. Gak ada yang selamat kecuali hanya sedikit. Karena secara naluri orang itu selalu ingin ada di atas. Gak mau kalau sampai ada orang yang lebih darinya dalam hal pengetahuan, dalam hal jabatan, kedudukan, atau dalam hal harta benda, dalam hal apapun. Nah, qala wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, padahal telah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habati khardalin min kibrin, enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji khardal dari kesombongan. Wa fi lafdil akhar, dalam lafaz lain, mithqalu dzarratin min kibrin, sebesar biji zarrah dari kesombongan. Qala rajulun, ada seseorang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang senang bajunya bagus, senang kalau sandalnya bagus? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa kumtunnas. Sedangkan kesombongan itu adalah berarti menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan sombong. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak salah persepsi. Ya. Jangan sampai menganggap setiap orang yang pakaiannya bagus, setiap orang yang kendaraannya bagus, setiap orang yang rumahnya bagus berarti mereka adalah orang-orang yang sombong. Salah, keliru. Tidak demikian. Ya. Mereka seperti itu keadaannya ya karena Allah telah berikan kelebihan harta pada mereka. Dan itu tidak berarti bahwa mereka sombong. Yang sombong itu adalah yang menolak kebenaran bagaimanapun keadaannya. Mau bajunya bagus, mau bajunya tidak bagus, mau kaya, mau miskin, kalau ada kecenderungan menolak kebenaran, maka dialah yang disebut dengan sombong. Orang yang miskin, serba kekurangan, tidak punya apa-apa, tapi berani menolak kebenaran, maka dia sombong. Ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Qala fal-kibru man yaruddul haq idza khalafa hawah wa yaghmitun nas yahtaqiruhum wa yarahum dunahu. Hadza huwal kibr. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang sombong itu kata Syekh adalah orang yang menolak kebenaran ketika kebenaran itu menyelisihi hawa nafsunya. Dan merendahkan manusia, yaitu menghina mereka dan menganggap mereka manusia itu ada di bawahnya. Inilah yang disebut dengan sombong. Na'udzubillah min dzalik. Fayam bagi al-hadhar min hadihil umur allati hiya min masawi al-akhlaq wa min qabihil akhlaq. Wayam bagi lil mu'min an yatahalla bididdiha wa yatakhallaqu bididdiha min makarimil akhlaq kattawadu'i wa adami takabbur wa adamil khuyala. Maka sudah semestinya ya, setiap kita waspada dari perkara-perkara ini yang merupakan akhlak yang buruk dan akhlak yang jelek. Dan sudah semestinya bagi seorang mukmin menghiasi dirinya dengan kebalikannya dan berakhlak dengan kebalikannya, yaitu akhlak yang mulia seperti tawadu, tidak sombong dan tidak ya angkuh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.